Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Pertemuan terakhir kita pembahasan zakat pada adz-dzahab wal fiddah. Kemudian sebelum kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, ada sebuah permasalahan, yaitu adz-dzahab wal fiddah, emas dan perak yang tidak murni, bercampur dengan benda lain, apakah terdapat padanya zakat? Jadi sebagaimana yang telah kita bahas, bahwa yang diwajibkan pada zakat emas dan perak itu, yaitu emas murni dan perak yang murni. Nah, jika emas atau perak itu bercampur dengan benda lain, apakah terdapat padanya zakat? Terdapat khilaf di antara para ulama. Pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, bahwa emas yang bercampur dengan benda lain ini dilihat jika kadar ukuran emas atau peraknya itu sudah mencapai batasan nisab yang murni, maksudnya yang murni. Jika emas dan peraknya itu dihitung yang murninya telah sampai ukuran batas nisab, maka ini terdapat kewajiban zakat. Dan jika tidak, walaupun beratnya misalnya seberat 85 gram misalnya, tetapi itu tidak murni, bercampur dengan bahan campuran yang lain yang banyak, bahan campurannya kadarnya lebih atau banyak, maka di sini tidak terdapat padanya kewajiban az-zakah. Namun kata para ulama, hanya saja dikecualikan. Dikecualikan jika bahan campuran itu sangat sedikit. Jika bahan campuran itu sangat sedikit, maka ini dianggap semuanya terhitung. Jika bahan campuran pada emas atau perak itu sangat sedikit, karena tentunya tidak mungkin benda itu terbuat dari emas tanpa ada bahan campuran yang lain. Tidak mungkin bisa. Emas pasti harus ada bahan campurannya. Kalau emas utuh, tidak ada campurannya, itu lembek. Maka jika campuran itu kadarnya sedikit, tidak lebih, tidak banyak sekali, maka di sini semua teranggap sebagai az-zakah. Dan ini sama seperti garam yang dicampur pada masakan. Garam yang dicampur pada masakan, ini tidak teranggap. Garam itu tidak teranggap banyak, sedikit. Kadarnya hanya sedikit. Tidak memudaratkan masakan tersebut. Maka demikian juga campuran yang sedikit itu tidak memudaratkan emas dan perak. Tidak memudaratkan kadar emas dan peraknya. Adapun al-jawahir, permasalahan yang lain yaitu al-jawahir, permata, berlian atau batu-batu mulia, ini tidak terdapat padanya az-zakah. Tidak terdapat padanya az-zakah. Jadi zakat itu adalah pada adz-dzahab wal fiddah. Jika di sana ada permata atau berlian yang harganya tentu lebih tinggi daripada adz-dzahab wal fiddah, tidak terdapat padanya az-zakah selama dia tidak menggunakannya untuk jual beli. Selama dia tidak menggunakannya untuk jual beli. Adapun jika dia gunakan untuk jual beli, maka ini masuk pada bab zakat jual beli atau zakat barang dagangan. Maka seorang jika dia memiliki permata atau berlian, batu-batu mulia yang banyak jumlahnya, yang mencakup miliaran rupiah besar dia miliki, tidak ada padanya az-zakah. Dan tidak dihitung uangnya itu sebagai zakat. Nilai barang itu tidak terhitung sebagai az-zakah. Tetapi hendaknya seorang bersedekah, tetap bersedekah dengan apa yang telah Allah karuniakan dari kelapangan rezeki untuknya. Kemudian masalah yang berikutnya atau masalah yang disebut oleh Syekh di sini, muallif, al-mas'alah al-khamisah. Permasalahan kelima. Fi zakatil huliyyi. Zakat perhiasan. Ini maksud perhiasan di sini yaitu perhiasan yang terbuat dari emas dan perak. Zakat perhiasan. Kata beliau, la khilafa baina ahli al-ilm fi wujubiz zakah fil huliyyi al-mu'addi lil iddikhari wal karra'i. Para ulama sepakat tentang wajibnya zakat pada al-huli. La khilaf, yang sepakat para ulama tentang wajibnya zakat fil-huli, pada perhiasan emas atau perak. Al-mu'addi, yang tujuannya lil-iddikhar, untuk disimpan. Untuk disimpan. Wal-karra, atau dan disewakan. Dan disewakan. Dia mendapat keuntungan darinya. Jadi para ulama sepakat bahwa emas atau perhiasan yang terbuat dari emas atau perak, jika itu dimiliki oleh seorang dan dia barang itu disimpan atau dia sewakan, ini terdapat padanya kewajiban az-zakah jika telah sempurna nisabnya dan telah sempurna 1 tahun. Qala wa fil huliyyi al-muharrami. Demikian juga para ulama tidak berselisih pendapat. Mereka sepakat walaupun itu pada perhiasan yang haram. Demikian juga perhiasan yang haram, perhiasan emas dan perak yang haram. Misalnya, apa itu misalnya? Karrajuli yattakhidhu khataman min dhahabin. Seperti seseorang memakai perhiasan dari emas. Ini haram, tidak boleh seorang pria, memakai perhiasan dari emas. Ini haram. Dan tetap, jika telah mencapai nisabnya, wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat. Walaupun itu adalah perkara yang haram bagi dia. Awil mar'ati tattakhidhu huliyan suni'a ala surati hayawanin. Atau contoh, perhiasan yang haram juga yang lain, yaitu seorang wanita yang miliki atau mengenakan perhiasan yang dibuat dalam bentuk makhluk hidup, dalam bentuk hewan misalnya, yang berbentuk, perhiasan itu berbentuk hewan atau makhluk hidup, maka ini haram. Au fihi hayawan, atau terdapat badannya hewan. Tidak semuanya berbentuk hewan, tetapi sebagian bentuk perhiasan itu ada wujud makhluk hidupnya, ada gambar makhluk hidupnya. Ini tentunya haram. Maka tetap diwajibkan zakat padanya, walaupun pada perkara yang haram. Ini permasalahan yang disepakati oleh para ulama. Jika perhiasan itu disimpan atau disewakan, terdapat padanya az-zakah. Tetapi ammal huliyu al-mu'addu lil isti'mali al-mubahi wal 'ariyah. Adapun huli, perhiasan yang tujuannya untuk al-isti'mal, untuk dipakai dengan pemakaian yang mubah, yang halal, yang boleh. Dengan pemakaian yang boleh. Wal-ariyah, atau perhiasan ini dia gunakan untuk dipinjamkan, tidak disewakan, tapi dia pinjamkan ke saudaranya, milik dia, dia pinjamkan ke orang lain, dan dia tidak mengambil untungan, keuntungan seperti sewa, tapi dia hanya meminjamkannya. Maka ini terdapat khilaf di antara para ulama. Ini terdapat khilaf pada huli, pada perhiasan yang dipakai atau dipinjamkan. Apakah ada zakat padanya? Kalau tadi yang pertama, permasalahan yang pertama, dia tidak pakai, disimpan atau dia sewakan sebagai keuntungan untuknya. Tapi ini tidak. Dia gunakan sendiri atau dia pinjamkan ke orang lain. Maka terdapat khilaf fas-sahih, pendapat yang sahih, min qawli ahli al-ilmi, dari dua pendapat ulama, wujubuz zakati fi, wajibnya zakat padanya. Jadi kesimpulannya, tidak ada perbedaan antara perhiasan yang disimpan, disewakan, dengan perhiasan yang dipakai atau dipinjamkan. Semua yang terkena kewajiban az-zakah, tentunya dengan telah mencapai nisab dan telah sempurna 1 tahun. Wadhalika, hal itu, lima yali, hal itu dalilnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, umumun nususil waridah, nas-nas, dalil-dalil yang tetap, fi wujubiz zakah, tentang wajibnya az-zakah, fi dhahabi wal fiddah, pada emas dan perak. Maka termasuk perhiasan jika itu terbuat dari emas dan perak, termasuk dalam kategori dalil-dalil yang mewajibkan padanya zakat emas dan perak. Wa hadzal umum, dan keumuman ini, yashmalul huli wa ghairuhu, mencakup perhiasan dan selainnya yang terbuat dari emas atau perak. Jadi secara keumuman dia masuk ke dalam ayat-ayat atau hadis-hadis tentang wajibnya az-zakah pada emas dan perak. Dan perhiasan yang terbuat dari emas dan perak termasuk emas dan perak juga. Yang kedua, marwahu ahlus sunan, apa yang diriwayatkan, hadis yang diriwayatkan oleh ahlus sunan dari sahabah Amr bin Shu'aib, an abihi, an jaddih, dari bapaknya, dari kakeknya, anna imra'atan atat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang wanita datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma'aha ibnatun laha, dan bersama dia putrinya, wa fi yadi ibnatiha, masakatani, dan pada tangan putrinya ada 2 gelang emas. Ghalidhatani min dhahab, ada 2 gelang yang tebal, yang besar, yang terbuat dari emas. Seorang wanita datang bersama Rasul, kepada Rasul bersama seorang putrinya, dan putrinya ini mengenakan 2 gelang yang terbuat dari emas yang ukurannya besar. Faqala, maka Nabi mengatakan, bertanya kepada ibu ini, atu'addina zakata hadha, apakah kamu tunaikan zakat gelang ini? Qalat la, ibu itu menjawab, tidak ya Rasul. Maka Rasul SAW mengatakan, ayasurruki an yusawwirakillahu bihima siwaraini min narin, ayasurruki, apakah kamu suka, an yusawwirakillah, Allah akan memakaikan kamu di hari kiamat nanti dengan 2 gelang, bihima siwaraini, dari 2 gelang, min narin, yang terbuat dari neraka jahannam. Wanita ini diancam oleh Rasulullah SAW. Kamu tidak menunaikan zakatnya? Tidak ya Rasul. Kamu suka di hari kiamat nanti Allah pakaikan di tanganmu itu dua gelang yang terbuat dari api, maka seketika itu juga ibu anak itu mengatakan, ibu itu langsung fakhala'athuma, maka wanita itu segera melepaskan kedua gelang anaknya. Walqathuma ila nabi sallallahu alaihi wasallam, dan langsung wanita itu memberikan dua gelang itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat sahabiyah, seorang sahabiyah yang betul-betul mengharap akhirah, takut dari murka Allah, dari azab al-akhirah. Seketika itu juga langsung dia sedekahkan semuanya, tidak tanggung-tanggung, dua-duanya dia kasihkan kepada Rasul supaya selamat dari api an-nar. Padahal jika dia mau menghitungnya, wallahu a'lam, mungkin tidak sampai atau tidak seluruhnya, karena zakat itu tidak dikeluarkan dari seluruh emas, sebagian 2,5% darinya. Tapi wanita ini menunjukkan sempurna keimanan dia, dia memberikan seluruhnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan dari hadis ini adalah, yaitu dalil tentang wajibnya mengeluarkan zakat perhiasan yang terbuat dari emas atau perak. Wa hadzal haditsu nassun, hadis ini adalah nas, dalil, fil mawdu, pada tema ini, pada tema zakat perhiasan. Wa lahu syahid, dan hadis ini juga terdapat penguat syahid dalam as-sahih, dalam sahih al-Bukhari dan sahih Muslim wa ghairihi, dan yang selainnya. Ini dalil yang kedua tentang wajibnya zakat perhiasan. Dalil yang ketiga, wali anna hadzal qaul ahwatu, pendapat ini yang mewajibkan zakat itu dikeluarkan dari perhiasan emas atau perak, pendapat ini tentunya adalah pendapat yang lebih berhati-hati. Wa abra'u lidzimmah, dan lebih membebaskan seseorang dari tanggungan. Bebas dia dari tanggungan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada perkara yang tidak meragukanmu. Ketika seorang dia berpendapat dengan pendapat yang mengatakan tidak wajib zakat emas dan perak pada perhiasan, dan dia ragu apakah betul pendapat ini, dia ragu, maka kata Rasul, tinggalkan yang meragukanmu, pindahlah kepada perkara yang kamu yakini. Maka dengan dalil-dalil ini, maka pendapat inilah yang lebih berhati-hati, sehingga seorang terbebas dari khilaf, terbebas dari tanggungan, dan terbebas dari iqab jika betul maka inilah dalil tentang wajibnya zakat al-huli, zakat perhiasan yang terbuat dari emas dan perak. Permasalahan, jika seorang suami, apakah boleh bagi seorang suami mengeluarkan zakat perhiasannya istri? Jawabannya boleh dan sah. Suami atau orang lain, namun dengan syarat telah diberi izin oleh si istri itu, si wanita tersebut. Misalnya bapaknya ingin mengeluarkan zakat anaknya, atau suaminya ingin mengeluarkan zakat istrinya, yang dari perhiasan emasnya, dikeluarkan oleh suaminya, maka ini sah. Demikianlah fatwa Syekh Utsaimin rahimahullah, dan juga fatwa Lajnah Daimah. Permasalahan yang lain yaitu, jika seorang wanita yang telah terkenai kewajiban zakat pada perhiasannya, tetapi dia tidak memiliki uang untuk mengeluarkan zakat perhiasannya tersebut. Misalnya uang yang dia pegang tidak sampai, tidak bisa. Dia tidak megang uang yang dengannya dia bisa mengeluarkan zakat perhiasannya. Jadi zakat perhiasan itu, sebagaimana yang telah kita ketahui, zakat emas dan perak bisa dialokasikan atau dirubah menjadi uang, diuangkan. Misalnya sekian jumlahnya yang harus dia keluarkan, diperkirakan dan dihitung berapa harga besarnya perak atau emas yang harus dikeluarkan tersebut, dan dia keluarkan dari mata uang. Nah, ini boleh. Maka jika ada seorang wanita yang dia punya perhiasan, banyak perhiasannya, tapi tidak punya uang, apa yang harus dia lakukan? Ya, dia jual sebagian hiasan tersebut. Sebagian hiasan yang dia miliki, dia jual sebagiannya yang dengan harga itu, dengan harga penjualan itu, dia bisa memenuhi dan mengeluarkan ukuran zakat yang wajib bagi dia. Jadi bukan berarti dia tahan, tidak, tapi dia harus tetap wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakatnya. Dan kadar zakat pada perhiasan itu sesuai dengan harga saat sempurnanya haul, saat sempurnanya satu tahun. Misalnya dia beli perhiasan itu dulu harganya sekian-sekian. Sekarang lihat harga perhiasan tersebut, dilihat. Sekarang jika sekarang harganya segitu, berarti tidak mengacu pada saat dia beli dahulu, tetapi pada saat telah sempurnanya satu tahun atau pada saat wajibnya dia mengeluarkan zakat tersebut. Jadi misalnya dia memiliki 100 gram perhiasan emas. Dahulu dia beli masih murah atau tidak seperti sekarang. Dan dia lihat sekarang 100 emas sekian harganya, lebih tinggi jauh. Maka bagaimana dia menghitungnya? Yaitu dijadikan harganya yang sekarang ini, tidak pada saat dia beli. 2,5% dari 100 gram itu berapa saat ini harganya, dan itulah yang harus dia keluarkan, bukan pada harga saat dia beli dahulu. Tapi inilah pembahasan permasalahan zakat perhiasan. Baik, kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, permasalahan ke-6. Qala fi zakati 'urudit tijarah, zakat pada barang dagangan, pada barang-barang dagangan, barang perniagaan. Qala al-'urud, kata 'urud, zakat 'urud at-tijarah, kata al-'urud jama' dari 'ard wa aradun, jama' dari arad, sukun ra atau fathah, wa arad. Jadi kata mufradnya urud adalah arad atau arad atau aradun. Apa maknanya arad atau urud, apa maknanya? Wahuwa ma a'addahul muslimu lit tijarah, yaitu sesuatu yang disiapkan oleh seorang muslim untuk diperdagangkan, sesuatu yang disiapkan oleh seseorang untuk diperdagangkan, barang yang disiapkan oleh dia untuk dijual. Min ayyi sinfin kana, dari jenis apapun. Seluruh barang yang disiapkan untuk dijual, untuk diperdagangkan, dari jenis apapun. Baik itu dari jenis tanah, bangunan, atau hewan ternak, atau kain, makanan, minuman, kendaraan, semua barang yang disiapkan untuk diperdagangkan. Ini disebut dengan urud. Urud at-tijarah, segala sesuatu yang maksudnya adalah untuk dijual tujuannya untuk mendapat keuntungan. Wa huwa ammu amwaliz zakah wa ashmaluha. Zakat urudu tijarah ini adalah jenis harta yang paling umum. A'am, yang paling umum. Wa ashmaluha, dan paling luas cakupannya. Dan paling luas cakupannya. Di sana ada beberapa macam jenis harta yang harus dikeluarkan badannya zakat. Emas dan perak. Mata uang. Demikian juga ada juga zakat yang harus dikeluarkan dari tanaman, pertanian. Ada juga zakat yang harus dikeluarkan dari hewan ternak. Dan ini pembahasan zakat pada urud at-tijarah, zakat yang dikeluarkan dari barang dagangan, ini lebih umum. Jenis macam-macam barangnya itu lebih banyak, lebih luas cakupannya. Fasummiya bidzalik, dinamakan dengan urud, dinamakan dengan zakat barang-barang dagangan. Dinamakan dengan urud, kenapa? Li'annahu la yastaqir. Karena yang namanya barang dagangan itu tidak tetap. La yastaqir, tidak tetap. Bal ya'ridu thumma yazul, tetapi tampak kemudian hilang. Ini namanya barang dagangan. Ada, kemudian enggak ada lagi barangnya. Kenapa enggak ada? Karena sudah terjual, sudah laku. Jadi tidak tetap. Barang itu tidak tetap, sehingga disebut dengan barang-barang dagangan, urud. Fa inna at-tajira la yuridu hadhihi as-sil'ah bi'ainiha. Pedagang yang memiliki barang-barang ini, dia tidak menginginkan zat barang itu sendiri. Dia tidak menginginkan zat barang itu. Tetapi wa innama, tetapi yang dia inginkan, wa innama yuridu ribhuha. Tetapi yang dia inginkan adalah wa innama yuridu ribhaha, keuntungan dari barang itu. Yang dia ingin adalah keuntungannya. Keuntungan berupa an-naqdain, dari hasil pertukaran tersebut. Itu uang atau emas dan perak. Inilah definisi barang dagangan yang terkena padanya kewajiban az-zakah. Jadi seluruh barang yang dia niatkan untuk diperdagangkan, dan disebut urud, yaitu dikarenakan barang itu tampak ada, kemudian tidak ada, tidak tampak. Dan tujuan si penjual atau pemilik barang itu, tujuannya adalah bukan barangnya itu sendiri yang dia inginkan, tetapi keuntungan darinya. Maka di sini wajib pada barang-barang dagangan itu dikeluarkan zakatnya. Oleh karena itu, zakat pada barang dagangan bukan pada zat barangnya itu sendiri, tapi pada nilainya. Dihitung nilai-nilai barang dagangan itu dihitung, dari situ dia keluarkan zakatnya. Adapun selain barang-barang yang tidak dianiatkan untuk diperdagangkan, selain barang-barang perdagangan, maka tidak ada zakat padanya. Selain barang dagangan, tidak ada zakat padanya. Misalnya dia memiliki gedung, memiliki apartemen tingkat bertingkat besar, tetapi dia tidak dia gunakan untuk dijual beli, maka tidak ada zakat pada gedung tersebut. Dan jika dia gunakan untuk sewa, dia sewakan hotel, dia punya hotel, dia sewakan, tidak ada zakat pada hotelnya, tetapi zakatnya pada hasil keuntungan dari sewa menyewa tersebut. Seseorang memiliki banyak mobil, banyak komputer, punya kantor, banyak komputer, barang-barang yang ada di kantornya banyak, tetapi itu semua tidak dijual belikan, dipakai, semuanya dipakai, berarti ini bukan barang dagangan. Punya mobil banyak, tetapi bukan dijual beli, dia pakai untuk pekerjaannya atau untuk karyawannya, berarti bukan barang dagangan. Jadi apa barang dagangan? Barang yang zatnya itu tidak dia inginkan, tetapi yang dia inginkan adalah keuntungan darinya. Kalau dia punya mobil, tujuannya untuk mendapat keuntungan dari mobil tersebutnya, dia jual mobilnya, kemudian dapat keuntungan. Nah, ini baru dapat zakat, wajib baginya zakat. Punya kendaraan, bukan untuk dia pakai, bukan untuk digunakan, tetapi untuk dijual belikan. Maka ini terdapat padanya az-zakat. Punya pabrik, dan seterusnya dari barang-barang yang selain ada tujuan padanya jual beli, maka di sini tidak terdapat padanya az-zakat. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.